Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe mojo kora tau ngepenake. Seneng muring ngomongane sengah. Kudu tak terima wajoku pan. Selamat.